وأني فضلتكم على العالمين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون ya silakan siapa yang mau mencoba untuk membaca ayat yang ke-120 ya fadhal qira ya qul بعد الذي ذل yeah. بعد الذي ولئن اتبعت tanda lam alif ya. Maksudnya tidak boleh berhenti di situ. Kemudian ayat yang setelahnya silakan ya Pak. Haqqa tilawati. Ya. Ya, kemudian ayat setelahnya 122 siapa? Pak Nur. Ya Bani Israil. Is, hamzah kuat. Is ini ya Bani. Terakhir siapa? Coba Bu Sofi. La taji, pardon, la tajzi. Tajzi, coba tajzi, tajzi. Qalqalah. Ya, barakallahu fikum. Baik, sekarang kita masuk ke tafsir atau penjelasan dari ayat-ayat yang barusan kita baca. Iya. Atau kita apa? Terjemahkan dulu ya. Alladzina atainahumu الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Untuk ayat yang ke-120 sudah kita apa ambil penjelasannya, sudah kita baca tafsirnya. Maka kita sekarang masuk ke tafsir dari ayat yang ke-121. Alladzina atainahumul kitaba, orang-orang yang mereka diberi Alkitab kemudian mereka yatlunahu membacanya, haqqa tilawatih, dengan sebenar-benarnya, maka ulaika yu'minuna bih, mereka lah orang-orang yang beriman kepada Alkitab. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun, maka siapa saja yang mengkufuri Alkitab maka mereka lah orang-orang yang merugi. Ya, kita baca dulu di sini penjelasan dari ya al-musannif rahimahullah, kemudian setelah itu kita bawakan beberapa kalam dari salaf ya. Qala al-musannif rahimahullah, alladzina a'tainahumul kitaba minal yahudi wan nasara yaqra'unahu al-qira'ata as-sahihah, orang-orang yang telah kami beri Alkitab dari kalangan al-Yahud dan an-Nasara, ya, di antara mereka ada yang yaqra'unahu, membaca kitab yang Allah berikan kepada mereka. Al-Yahud kitabnya apa? At-Taurah. An-Nasara kitabnya apa? Injil. Ya, di antara mereka al-Yahud wa an-Nasara ada yang mereka membaca kitab tersebut dengan bacaan yang benar. Iya. Wa yattabi'unahu haqqal ittiba', dan mengikutinya dengan sebenar-benarnya, dibaca, difahami, diamalkan. Ada di antara mereka yang seperti itu keadaannya sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad ya alaihi salatu wassalam. Ya, kata Allah juga subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an, laisu sawaa, ya, mereka tidak sama ahlul kitab, ya, di antara mereka beda, tidak sama, ya, min ahlil kitabi ummatun qaimatu yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun, di antara ahlil kitab ada di antara mereka yang qaimah, berdiri, ya, di malam hari membaca kitabullah, ya, wa hum yasjudun, sedangkan mereka sujud di malam hari, yu'minuna billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, mereka juga apa, mengajak manusia kepada perkara yang ma'ruf dan melarang mereka dari perkara yang munkar, wa ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang beruntung. Ada ya di antara mereka ahlul kitab yang seperti ini keadaannya sebelum apa diutusnya Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka setelah Nabi alaihi salatu wassalam diutus, maka orang-orang model tadi beriman, masuk Islam. Ya, karena mereka membaca At-Taurah, Al-Injil dengan sebenar-benarnya, mengimaninya, mengamalkannya. Dan tersebut dalam At-Taurah wal-Injil nama Nabi kita, sifat-sifatnya dengan apa? Detail dan rinci. Tentang umatnya pun dijelaskan di situ, sehingga mereka beriman. Ini sebagian kecil dari apa? Mereka ahlul kitab. Wa yu'minuna bima jaa fihi minal imani birusulillah wa minhum khatamuhum nabiyuna wa rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga mengimani ya semua apa yang datang di dalam kitab mereka, ya, di antaranya mengimani semua utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara utusan-utusan Allah yang mereka imani adalah penutupnya, Nabi kita, ya, utusan Allah, Rasul kita Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Wala yuharrifuna wala yubaddiluna, mereka tidak mentahrif, tidak menyelewengkan maknanya, tidak pula mengganti-ganti apa kata-katanya, kalimat-kalimatnya, tidak mengubah ya At-Taurat dan Al-Injil dari tempat-tempatnya. Haulai atau wala yubaddiluna ma jaa fihi, mereka tidak mengganti-ganti apa yang datang di dalam Alkitab. Haulai humul ladzina yu'minuna bin nabiyyi, maka mereka adalah golongan atau orang-orang yang mereka beriman kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa bima unzila alaih, dan juga beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, yaitu Al-Qur'an. Wa ammal ladzina baddalu ba'dhal kitabi wa katamu ba'dahu, adapun orang-orang yang mereka mengganti sebagian Alkitab dan menyembunyikan sebagian yang lain. Iya, jadi sebagian ya Alkitab atau isi dari Alkitab yang itu tidak sesuai ya dengan hawa nafsu mereka, tujuan-tujuan duniawi mereka, mereka ganti, dan sebagiannya mereka apa? Simpan, mereka sembunyikan. Fa haula'i kuffaru bin kuffarun bin nabiyillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lah orang-orang yang kafir, kufur, tidak beriman kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bima unzila alaih, dan juga tidak beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dari Al-Qur'an. Wa may yakfur bihi fa ulaika hum ashaddun nasi khusranan 'indallah, maka siapa saja dari mereka ahlul kitab yang mengkufuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengkufuri Al-Qur'an, fa ulaik, maka mereka adalah ashaddun nasi khusranan indallah, manusia yang paling merugi ya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang kita tambahkan ya penjelasan dari mereka sebagian salaf ya di dalam memaknai menafsirkan ayat ini. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ya ulaika yu'minuna bih, orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab, kemudian mereka membacanya dengan sebenar-benarnya, ya maka mereka lah orang-orang yang beriman kepadanya. Berkata Al-Imam Al-Jalil As-Sahabi Ibnu Mas'ud Al-Mufassir, kata beliau Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, walladhi nafsi biyadihi inna haqqa tilawatihi an yuhilla halalahu wa yuharrimu haramahu wa yaqra'uhu kama anzalahu Allah wa la yuharrifu al-kalima an mawadi'ihi wa la yata'awwalu minhu shay'an ala ghairi ta'wilihi. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau ya bersumpah sebagai apa, ta'kid, taukid, menguatkan kebenaran tafsir yang beliau sebutkan ini. Inna haqqa tilawati, sesungguhnya yang dimaksud dengan haqqa tilawati, membacanya dengan sebenar-benarnya adalah an yuhilla halalah, menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Qur'an, mengharamkan apa saja yang diharamkan oleh Al-Qur'an, dan membacanya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, dan tidak mentahrif ya, mengubah-ubah, merubah-rubah al-kalim, ucapan dari tempat-tempatnya, dan tidak menakwilkan ya Al-Qur'an ataupun Al-Kitab ya sedikit pun dengan takwilan yang tidak sesuai. Ya, sebelumnya perlu kita ketahui bahwasanya di antara ulama al-mufassirun ada khilaf ya terkait dengan alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al-Kitab. Ya, sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan mereka adalah kaum mukminun, para sahabat. Sehingga kalau kita ambil ya tafsiran ini yang menyatakan bahwasanya orang-orang tersebut adalah as-sahabi ataupun as-sahabah, maka maksud dari Alkitab adalah Al-Qur'an. Adapun ulama yang lain ya berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan orang-orang tersebut adalah ahlul kitab, dan ini yang dikuatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Karena kata beliau ya rahimahullah, ya ayat ini masih membahas tentang mereka ahlul kitab. Ya, tentang siapa? Mereka ahlul kitab. Kemudian juga dikatakan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, ya rahimahullah, man yattabi'ul Qur'an yahbitu bihi ala riyadil jannah. Ya. Siapa saja yang dia mengikuti Al-Qur'an, maka dia akan yahbitu bihi ala riyadil jannah. Dia dengan sebab mengikuti Al-Qur'an tadi akan memasuki al-jannah, surga. Ingat di sini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan yatluna, bukan yaqrauna. Ya, meskipun dalam terjemahan seringkali diterjemahkan sama ya. Orang-orang yang mereka kami beri kitab kemudian yatlunahu, membacanya. Tidak Allah katakan yaqraunahu. Secara apa? Makna seringkali sama terjemahnya. Meskipun beda. Kalau tala yatlu itu asal maknanya mengikuti. Ya, seperti wal qamari idza talaha. Dan demi apa? Qamar, bulan. Ketika bulan ini mengikuti matahari. Matahari apa? Terbit, bulan ikut terbit. Ya, matahari terbenam, bulan menyusul. Sehingga ya, yang dimaksud dengan apa? Membaca Al-Qur'an bukan sekedar membacanya tapi mengikuti kandungannya. Ya, sebagaimana dikatakan oleh tadi Ibnu Mas'ud, menghalalkan apa yang dihalalkannya, mengharamkan apa yang diharamkannya. Nah, dan kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, tilawatul Qur'an tatanawalu tilawata lafzihi wa ma'nah. Perhatikan di sini baik-baik ucapan yang bagus, penjelasan yang bagus dari beliau rahimahullah. Tilawatul Qur'an ini masdarnya tala yatlu. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu. Tala yatlu tilawatan masdarnya, isimnya, kata bendanya. Kata beliau, tilawatul Qur'an, yang namanya tilawatul Qur'an itu tatanawalu tilawata lafzi wa ma'na. Mencakupi tilawah, membaca lafadznya dan juga maknanya. Ya. Memahami apa maknanya. Wa tilawatul ma'na asyraf min mujarradi tilawatil lafzi. Maka membaca mengikuti maknanya lebih mulia daripada sekedar membaca lafadznya. Jadi mana yang lebih mulia? Antara kita membaca apa lafadznya dengan apa? Memahami maknanya, kandungannya dan mengikutinya, mengamalkannya. Tentunya yang kedua ini yang lebih mulia. Wa ahluhum ahlul Qur'an, dan pelakunya adalah ahlul Qur'an. Jadi kapan seseorang dijuluki sebagai ahlul Qur'an? Apakah ketika dia telah selesai apa? Hafal Al-Qur'an? Apakah setelah dia apa? Menguasai qiraah yang 10 atau yang 7? Ya bukan itu yang namanya ahlul Qur'an. Yang namanya ahlul Qur'an adalah mereka-mereka yang memahami makna-makna Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an. Itulah ahlul Qur'an, meskipun dia enggak hafal. Adapun mereka-mereka yang sekedar Al-Qur'an itu di lisannya, ya dia hafalkan ya dalam hatinya, kemudian dia perbagus ya bacaannya, kemudian dia jauh dari apa? Mentadaburinya, jauh dari mengamalkannya, maka ini bukan ahlul Qur'an. Ya, kata beliau, wa ahluhahum ahlul Qur'an, orang-orang yang mereka mengikuti makna-makna Al-Qur'an, mereka lah ahlul Qur'an. Alladzina lahum as-sana fid dunya wal akhirah, yang mana bagi mereka pujian dan sanjungan di dunia dan akhirat. Fa innahum ahlu tilawatin wa mutaba'atin haqqo, maka mereka lah orang-orang yang memang ahli di dalam tilawah, ahli di dalam mengikuti dan mengamalkan Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya. Ya, demikian ya. Dan di sana masih ada aqwal yang lain yang menjelaskan tentang makna ya yatlunahu ya. Kemudian di sini pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-122, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Israil adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai bani Israil, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Ya, dan bahwasanya aku telah mengutamakan kalian atas alam semesta. Ya, disebutkan di dalam tafsirnya, ya dzurriyyata Ya'qub. Jadi Bani Israil adalah anak keturunan Nabi Ya'qub. Israil nama lain dari apa? Ya'qub. Ya dzurriyyata Ya'qub, wahai anak keturunan Ya'qub, udzkuru ni'ami al-katsirati 'alaikum. Ingatlah kenikmatanku yang sangat banyak atas kalian. Ya, fungsinya apa? Ya, seseorang mengingat-ingat kenikmatan Allah yang sangat banyak, ya agar dia apa? Mensyukurinya. Ya, mensyukuri ya dengan dia apa? Ataupun dengan mereka ahlul kitab mau mengimani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana nanti kita akan baca penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Wa anni faddaltukum ala 'alami zamanikum, dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah mengutamakan kalian di atas alam yang ada di masa kalian. Dengan apa Allah utamakan ya mereka Bani Israil di zamannya? Bikathrati anbiya'ikum, dengan banyaknya para nabi di tengah-tengah kalian. Ya. Wa ma unzila 'alaihim minal kutubi, dan juga Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka dengan apa yang diturunkan atas mereka dari kitab-kitab yang banyak. Ya, dari kitab-kitab yang banyak. Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang ya ayat ini, ya bani Israil adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Kata beliau, wa qad taqaddama nadhiru hadhihi al-ayah fi sadri surah. Telah lewat yang semisal dengan ayat ini di awal-awal surat. Berarti ini yang keduanya. Ya, diulang untuk yang kedua kalinya. Apa hikmah dan faedahnya? Allah Subhanahu wa taala mengulang ayat ini, ya bani Israil adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Kata beliau, wa kurrirat hahuna litta'kidi wal hathi 'ala ittiba'ir rasuli annabiyil ummiyyi. Ayat ini diulang di sini sebagai bentuk at-ta'kid, penguat, dan juga dorongan agar mereka ahlul kitab mau mengikuti rasul, nabi yang ummi, yang mereka mendapati ya ciri-cirinya di dalam kitab-kitab mereka. Mereka mendapati karakternya di dalam kitab mereka, namanya, urusannya, umatnya. Juga Allah Subhanahu wa taala di sini yuhadziruhum, memperingatkan keras mereka, min kitmani hadza, ya, dari menyembunyikan ini semua, ya, wa kitmani ma an'ama bihi alaihim, dan dari menyembunyikan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, ya, ila akhiri qaulihi, ya, rahimahullahu taala, ya. Kemudian di sini ya Allah Subhanahu wa taala berkata, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Syarat zahir sepertinya ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutamakan, memuliakan Bani Israel di atas seluruh alam semesta. Ya, perlu kita apa? Ya, melihat dan membaca bagaimana penjelasan mereka para ulama ahli tafsir. Ya. Dikatakan oleh Abu Al-Aliyah ketika menafsirkan, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan bahwasanya aku telah memuliakan kalian Bani Israel atas seluruh alam. Ya, ini kata beliau rahimahullah, bima u'tu minal mulki war rusul. Allah muliakan Bani Israel dengan apa yang telah Allah berikan kepada mereka dari mulk kerajaan, war rusul, para rusul, wal kutub, dan kitab-kitab yang banyak. Ala alami man kana fi dhalika az-zaman, di atas alam yang ada di zaman tersebut. Kata beliau, fa inna likulli zamanin alaman, karena pada setiap masa ada alam sendiri. Iya, bukan yang dimaksud di sini dari alam adalah manusia dari awal hingga akhirnya, bukan. Eh, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wajibu alhamlu ala hadza, wajib untuk ayat ini dibawa kepada makna ini, yakni dimuliakannya Bani Israel di tengah-tengah kaum-kaum yang ada di masa itu. Di antara umat-umat yang ada di masa itu, wajib untuk apa? Kita membawa ayat tadi kepada makna ini. Jadi dimuliakannya mereka di masanya. Kenapa? Li'anna hadhil ummah, karena umat Islam ini kata beliau rahimahullah, afdalu minhum, lebih afdal, lebih mulia dari mereka. Liqaulihi ta'ala khitaban li hadhil ummah, karena firman Allah Subhanahu wa taala ketika mengajak bicara umat ini, umat apa? Islam. Apa kata Allah? Kata Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau aman ahlul kitab lakana khairul lahum. Kalian umat Islam, ya, khitabnya kepada siapa? Umat Islam adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Kenapa umat Islam menjadi umat terbaik? Karena mereka menyandangi sifat-sifat ini. Yang pertama, kalian memerintahkan manusia kepada yang ma'ruf, melarang mereka dari yang mungkar. Kalian juga beriman kepada Allah. Maka seandainya ahlul kitab mau beriman seperti kalian, lakana khairul lahum, maka niscaya itu lebih baik bagi siapa? Bagi mereka. Dan juga yang menunjukkan bahwasanya umat Islam ini lebih baik, lebih afdol dari umat-umat sebelumnya, dari ahlul kitab al-Yahud wa Nasara yang mukminnya, adalah bahwasanya orang yang terbaik ya dari mereka ahlul kitab adalah orang-orang yang pertengahan di dalam iman, pertengahan dalam amal soleh. Itu yang paling baiknya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, minhum ummatun muqtashidah. Di antara ahlul kitab ada umat yang pertengahan, sedengan saja imannya. Ini yang paling baiknya. Ini yang paling tingginya. Selainnya selainnya wa katsirum minhum fasiqun, tapi kebanyakannya fasik. Ya, suka berbuat zalim, durhaka, berbuat dosa dan maksiat. Berarti yang paling tingginya dari umat-umat terdahulu adalah apa? Derajat muqtasidun, pertengahan. Sedangkan umat ini luar biasa. Ada mereka golongan yang menempati tempat tertinggi, as-sabiqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma awrathna al-kitaba alladziina astawfayna min 'ibadina." Kemudian kami wariskan kitab ini Al-Qur'an kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Ya, umat Islam, kaum muslimin. Faminhum, di antara mereka dzalimul li nafsi, ada yang zalim, mendzalimi diri sendiri. Dia mukmin cuma seringkali terjatuh ke dalam dosa dan maksiat. Khalatu 'amalan shalihan wa akhara sayyi'a, mencampur adukan antara amal soleh dengan amal toleh, amal jelek. Iya, ini yang paling rendahnya. Wa minhum muqtasid, di tengah-tengah umat ini juga ada golongan yang pertengahan dalam iman, dalam amal soleh. Wa minhum, ada yang lebih tinggi dari itu, sabiqum bil khairat. Di antara umat Islam ini, di tengah-tengah mereka ada golongan yang sabiqum bil khairat, bersegera dalam kebaikan. Ini enggak ada pada umat-umat sebelumnya. Biidnillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fadlul kabir, itulah fadilah yang sangat besar. Lihat, ada berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Bagi ahlul istifa, tiga golongan yang dipilih ini. Yang pertama yang zalim li nafsi, yang kedua muqtasid, yang ketiga apa? As-sabiqun ya bil khairat. Allah Subhanahu wa taala, lihat, menyiapkan bagi mereka surga. Aislahnya jannatu adni yadkhulunaha, surga yang penuh kenikmatan, mereka akan memasukinya. Bagi siapa? Tiga golongan tadi. Ya, meskipun ya berbeda-beda keadaan mereka, kondisi mereka ketika apa? Memasuki surga. Meskipun tingkatan-tingkatan surga yang diri berbeda-beda, tapi Allah janjikan bagi tiga golongan tadi al-jannah. Ini berita gembira. Sehingga jaga itu al-iman, jaga itu al-Islam. Jannatu adni yadkhulunaha yuhalluna fiha min asayir min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Surga adn, mereka akan memasukinya, mereka di dalamnya akan diberi perhiasan-perhiasan ya dari apa, emas, dari mutiara, dan pakaian mereka ketika itu sutra yang sangat lembut. Ya, alhamdulillah, nikmat dari Allah ini, jaga nikmat al-Islam, jaga nikmat al-iman. Tentunya kita jangan ridho dengan apa, kedudukan yang paling bawahnya, dzalimul li nafsi. Kita berupaya dan berupaya untuk meninggalkan ya derajat yang ini, dzalimul li nafsi, kepada al-muqtasidun. Kalau sudah bisa terus sampai as-sabiquna bil khairat. Ya. Kemudian kita lanjutkan ayat yang ke berapa? 123 ya. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولهم ينصرون. Takutlah kalian, Allah takut-takuti mereka ya Bani Israel, juga kita juga terkena ya khitab ini ya, ketika kita melakukan semisal apa yang mereka lakukan dari dosa-dosa dan kemaksiatan, dari pelanggaran-pelanggaran. Wattaqu, takutlah, hendaknya kalian takut ya terhadap hari yang di hari itu, la tajzi nafsun an nafsin syai'a, satu jiwa tidak bermanfaat sedikit pun bagi jiwa yang lain. Wala yuqbalu minha adl, dan di hari itu juga tidak diterima tebusan sebanyak apapun. Wala tanfa'uha syafa'ah, dan di hari itu juga syafaat tidak bermanfaat sedikit pun. Wala hum yunsurun, dan di hari itu juga mereka tidak ditolong. Baik, kita baca dulu di sini tafsirnya. Ya. Qala al-musannif rahimahullah, makna ittaqu yawman, takutlah kalian kepada satu hari, yakni khafu ahwala yaumil hisab, hendaknya kalian apa? Takut kedahsyatan-kedahsyatan hari hisab. Hari hisab adalah hari di mana amal perbuatan manusia dihitung seluruhnya, yang baik dan buruknya, tanpa ada yang tertinggal, tanpa ada yang tersamarkan sedikit pun. Ya, la yakhfa, sedikit tidak ada yang tersamarkan di sisi Allah al-khafiyah, sesuatu yang tersembunyi sedikit pun. Setelah itu di ditimbang. Ini hari yang mengerikan. Ya, bagaimana tidak? Ya, seandainya ya didapati ternyata ya buku catatannya lebih banyak kejelekannya. Ya. Wa wudi'al kitab. Ya, fatara al-mujrimina mushfiqin mimma fi. Maka diletakkan al-kitab, buku catatan. Maka engkau lihat para pendosa merasa ketakutan. Ya, wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kemudian dia berkata, celaka kitab apa ini? Tidak sama sekali meninggalkan sesuatu yang besar ataupun kecil, melainkan ditulis semua. Ini sesuatu yang mengerikan, menakutkan. Ya. Takutlah kalian kepada kedahsyatan-kedahsyatan yaumul hisab, idla tughni nafsun an nafsin syai'a, dikarenakan di hari itu satu jiwa tidaklah bisa memberi manfaat kepada jiwa yang lain sedikit pun, siapapun dia. Apakah bapaknya, anaknya, istrinya, suaminya. Sehingga masing-masing kita jangan mengandalkan atau bersandar kepada apa? Keluarga kita, kesolehannya, kebaikannya, jangan. Wattaqu yawma la tajzi nafsun an nafsin syi'a. Kata Allah, yawma yafirrul mar'u min akhi. Di hari yang seseorang lari meninggalkan saudaranya. Takut dia. Seandainya saudaranya ini meminta untuk apa? Dipikulkan sebagian dosanya, takut. Iya. Bukan hanya dia lari dari saudaranya, dia juga lari dari orang yang lebih dekat dari saudaranya. Yauma yafirul mar'u min akhi. Terus apa? Wa ummihi wa abi, dari ibu dan bapaknya lari. Wa sahibatihi wa bani. Dia juga lari dari orang yang lebih dekat lagi, lari dari istri dan anak-anaknya. Likulli mrin minhum yauma idzin sya'nu yughni. Karena bagi setiap orang di saat itu memiliki apa? Urusan yang menyibukkannya, membuat dia apa? Frustasi. Iya. Wala yuqbalu wala yaqbalu Allahu minha fidyatan, dan di hari itu Allah Subhanahu wa taala tidak menerima satu tebusan pun. Yang tunjiha minal adzab, bisa menyelamatkan jiwa tadi dari adab Allah. Wala tanfa'uha wasatah, dan di hari itu perantara enggak bermanfaat. Wala ahadun yansuruha, dan tidak ada seorang pun yang bisa apa? Menolong dirinya. Iya, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan satu faedah. Iya. Kata beliau, falaisa tafdilu abaikum 'alal 'alamin bimughnin 'ankum syai'an. Di sini kan kita mendapati bahwasanya mereka, ya, siapa? Bani Israel, Allah berikan apa? Keutamaan. Di mana apa? Allah utus para rasul di tengah-tengah mereka. Dan ini menjadikan sebagian mereka itu tenang. Ya, merasa dia punya tempat bersandar, tempat berlindung. Dia merasa punya asy-syafi, pemberi syafaat. Maka kata beliau, falaisa tafdili abaikum 'alal 'alamin bimughnin 'ankum syai'a. Maka diutamakannya leluhur kalian di atas alam semesta di zaman itu tidaklah berguna sedikit pun untuk kalian. Tidak sedikit pun bisa apa? Menolong dan menyelamatkan kalian. Ya la taqulu, jangan kalian berkata, lana abaun. Lana aba, kita punya leluhur, nenek moyang, yang mufaddaluna 'alal 'alamin, yang diutamakan atas semesta alam. Sehingga wasanaslam bihim, tentunya kita akan selamat dengan sebab mereka, tenanglah. Ya, kita akan selamat dengan sebab mereka dari apa? Api neraka. Ini apa? Dibantah dengan ayat ini. Iya. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a. Takutlah satu hari di mana satu jiwa tidak bisa memberikan kemanfaatan sedikit pun kepada jiwa yang lain. Kemudian juga di sini ada faedah yang lain yang beliau sebutkan rahimahullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata syafaat dalam bentuk nakirah umum. Dan konteksnya adalah konteks penafian. La tanfa'uha syafa'ah. Tidak bermanfaat bagi jiwa tadi satu syafaat pun. Ini kan secara apa? Zahir sepertinya iya, dinafikan adanya syafaat. La tanfa'uha syafa'ah. Jadi kata yang nakirah yang datang pada konteks penafian fungsinya umum, hanya saja dikhususkan dengan hadis. Iya, di sini kan dikatakan di hari tersebut tidak bermanfaat satu syafaat pun. Ini umum, dikhususkan apa? Dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Iya. Karena telah sabitlah sahih, iya, bahwasanya nanti di akhirat ada dua syafaat, yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama asy-syafa'ah al-'ammah, syafaat yang sifatnya umum, semua dapat ini syafaat, yang mukminnya dan yang kafirnya. Itu syafaat apa? Asy-syafa'ah al-'udhma. Yani disegerakannya hisab manusia, ya di mana? Di mahsyar, di mana mereka dalam kondisi lelah, payah, telanjang kaki, tidak disunat, didekatkan matahari 1 mil. Ya, mereka merasa ya sangat-sangat lelah dengan kelelahannya tidak disanggupi. Maka di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat, disegerakan dengan sebab syafaat beliau apa? Al-hisab. Dan asy-syafa' itu maknanya ya at-tawassut lil ghair, at-tawassut lil ghair bi jalbi manfaatin aw daf'i madarrah. Syafaat itu maknanya at-tawassut, menjadi perantara bagi orang lain. Apakah untuk mendatangkan kemanfaatan atau untuk menolak kemadharatan? At-tawassut lil ghair, menjadi perantara bagi orang lain dengan tujuan ya mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemadharatan. Contoh ya. Contoh syafaat yang fungsinya mendatangkan kemanfaatan adalah seperti misalkan ahlul kabair, para pelaku dosa besar. Ya, yang dia mau dijebloskan ke dalam neraka, kemudian dengan syafaat Nabi enggak jadi. Ini kan ya dapat kebaikan dia. Ya, ataupun orang yang dia kebaikannya sama ya dengan kejelekannya, ahlul a'raf. Iya. Sama kebaikan dan kejelekannya, maka dengan sebab syafaat Nabi masuk ke dalam apa? Surga. Ataupun ya yang lain yang dia sudah masuk ke dalam neraka. Iya. Dari ahlul kabair, maka dengan sebab syafaat Nabi dia dikeluarkan darinya. Ini itu apa? Menolak kemadharatan. Ya, ini syafaat yang sifatnya apa? Khusus ya, sifatnya khusus. Iya, dengan sebab syafaat ya kaum mukminin masuk ke dalam surga. Ya, syafaat Nabi alaihi salatu wasalam. Dengan itu pula ya sebagian mereka ahlul kabair ya dikeluarkan dari an-nar ya. Ataupun semua ahlul kabair selama dia apa? Memiliki tauhid, dikeluarkan dengan sebab syafaat Nabi dari an-nar. Ya. Kemudian juga ya. Di sini wala tanfa'uha wisathah wala ahadun yansuruha, ya tidak bermanfaat ya bagi jiwa tadi perantara, dan tidak ada seorang pun yang bisa apa menolong dirinya ya. Mungkin cukup dulu ya sampai di sini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.